علي رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. ثم الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد ابن عبد الله الامين وعلى اله الطاهرين واصحابه اجمعين ومن تبعه باحسان الى يوم الدين. ثم انا بعد اخوان في الدين اعزني واعزكم الله تعالى جميعا. Kembali kita akan mengkaji kajian rutinitas kita dari Al-Qasidatul Lamiyah. Materi penulisan qasidah berupa bait-bait syair yang diakhiri dengan huruf lam milik Syekhul Islam Abu Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah rahimahullahu taala. Dan dari 16 bait syair yang beliau bawakan dalam lamiyah beliau ini, materinya adalah seputar akidah atau manhaj. Walhamdulillahirabbil alamin, sekitar 5 bait syair telah kita ambil. Dan pada pertemuan kita pada malam hari yang berbarokah ini, kita akan masuk pada bait syair yang ke-6 dalam materi yang berbeda pula. Beberapa materi telah kita ambil, di antaranya adalah tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tentang sahabat, disusul dengan Ahlul Bait, kemudian masuk menyinggung juga tentang Al-Qur'an dan telah terdahulu Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluq. Kita akan ambil bait syair berikutnya, kata Abu Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah rahimahullahu taala. وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول وأقول dan aku katakan, bisa mana di sini adalah qaulu qaul, maknanya i'tiqad, aku meyakini, aku berpendapat tentang Allah jalla jalaluhu berkata serta Al-Mustafa Al-Hadi. Mustafa yang diinginkan adalah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mustafa artinya orang pilihan, nanti akan datang hadisnya. Al-Hadi yang memberikan petunjuk, yang menuju ke jalan yang lurus. Itu juga diantara sifat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maksud dari bait syair yang pertama adalah bahwa aku berakidah, aku berkeyakinan, aku mengimani tentang apa yang Allah Azza wa Jal dan Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan. Wala ata'awwal, dan aku tidak mentakwilnya. Takwil pada makna konotasi negatif tahrif, baik itu secara lafaz ataupun secara makna. Akan datang nanti penjelasannya. Barakallahu fikum jami'an, bahwa bait syair ini sang penulis ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjadikan salah satu di antara akidah yang beliau yakini sebagai bentuk jawaban dengan pertanyaan tentang akidah beliau, bahwasanya dalam beragama secara umum sumber yang aku jadikan sebagai rujukan adalah ucapan Allah jalla jalaluhu dan al-Mustafa hadi, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau jadikan bahwasanya sumber rujukan dalam beragama kembali kepada ucapan Allah jalla jalaluhu dan ucapan Al-Mustafa Al-Hadi, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau tutup dengan ucapan beliau bahwasanya ucapan Allah dan ucapan Rasul, ucapan Allah jalla jalaluhu dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak mentakwil, tidak memalingkan dari makna yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini secara umum dalam seluruh aspek keagamaan. Adapun berkaitan dengan asma wa sifat akan datang pada bait syair yang berikutnya. Kita ulangi bahwasanya bait syair yang barusan kita baca sekaligus terjemahkan telah kita dengar dan simak bersama bait syair yang ke-6 dalam Qasidatul Lamiyah yang diinginkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah bahwa sumber rujukan agama secara umum adalah ucapan Allah jalla jalaluhu dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ditakwil. Barakallahu fikum jami'an, kita akan kupas pada pertemuan kita malam hari ini bait syair ini. Kalau kita singgung tadi depan bahwasannya sumber rujukan agama Islam ada dua, Al-Quran dan Hadis. Dan ini berdasarkan wasiat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, riwayat Imam Malik secara balaghah, dan Imam Bukhari juga membawakannya secara muallak. Muallak artinya penyebutan tanpa sanad langsung kepada nah, pemilik ucapan tersebut. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati. Yang artinya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang dengan dua perkara tersebut, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kitabullah, yakni Al-Quran, yakni ucapan Jalla Jalaluhu, wa sunnati, dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dihabis dari hadis-hadis beliau. Inilah sumber rujukan agama Islam, aslun asil, paling inti dan pokok. Nah, yang kita singgung di sini adalah secara umum dalam seluruh aspek keagamaan, akan datang secara khusus nanti pada bait yang berikutnya tentang asma wa sifat. Sebagaimana bait syair yang sebelumnya, kata Syekhul Islam di sini, aqulu ay makna qaulul qalb i'tiqadun, aku meyakini, meskipun di sini beliau datangkan dengan wa aqulu qalla qala Allah jalla jalalu, aku katakan, yakni sebagaimana apa yang Allah jalla jalalu juga katakan, maknanya di sini aku meyakini, aku mengimani, aku menganggap ini sebagai ideologi. Bahwasanya sumber rujukan agama Islam adalah ucapan Allah dan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu jalla jalaluhu. Jalla jalaluhu. Nah, ini termasuk beradab kepada Allah. Barakallahu fikum. Ketika lewat penyebutan nama Allah, baik itu nama Allah ataupun nama Allah yang lainnya, yaitu asma wa sifat, jangan lupa untuk memberikan pujian-pujian dan sanjungan-sanjungan kepada Dia. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala, Allah jalla jalaluhu, sebagai bentuk adab nam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa nama Nabi sallallahu alaihi wa sallam saja kalau disebutkan, entah kita yang sebutkan atau orang lain sebutkan dan kita mendengar, dianjurkan untuk berselawat kepada beliau, artinya memberikan pujian dan sanjungan kepada beliau. Dalam hadis Abu Hurairah dalam sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam, atau nah, kata malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, rogima anfu man dukirta indahu wa lam yusalli alaik, celaka orang yang engkau disebut di sisinya namun dia tidak berselawat kepada engkau. Nah, bahkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam datang dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menjuluki orang yang tidak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang bakhil, pelit. Dengan ucapan beliau, bakhilun thumma bakhilun man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Pelit, pelit dan pelit. Seseorang yang apabila aku disebutkan di sisi dia dan dia tidak berselawat kepadaku. Mana tentang hadis ini adalah bahwasanya ketika melewati nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sendiri mengucapkannya, jangan lupa untuk berselawat kepada beliau. Atau seseorang menyebutkan di telinga kita dan kita mendengar lafaz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya juga berselawat kepada beliau. Tapi kalau ini pada hak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hendaknya disanjung dan dipuji, bagaimana lagi dengan hak Allah subhanahu wa taala yang lebih tinggi daripada itu? Setiap kali lewat nama Allah seperti yang disebutkan di sini, jalla jalaluhu, tabaraka wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala, dan semisalnya. Al-Mustafa, ini adalah salah satu nama atau julukan bagi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Diambil dari kata fil madinya Sofia, istifa, pilihan. Nah, adapun landasan hukumnya adalah datang dari Sahih Muslim dari sahabat Wathil bin Al-Asqa. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Inna Allah astafa kinanata min waladi Ismail, wa astafa Quraishan min Kinana, wa astafa min Quraish bani Hashim, wa astafani min bani Hashim. Kita ulangi bunyi hadisnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha astafa Kinanata min Bani Ismail wastafa Quraisyan min Kinana wastafa min Quraisy Bani Hashim wastafani min Bani Hashim." Yang artinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memilih Kinana, salah satu kabilah, salah satu kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kesekian, dari anak cucu Ismail. Nanti Kinana dari keturunan Nabi Ismail. Allah memilih Quraisy, suku Nabi sallallahu alaihi wasallam, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sekian, dari Bani Kinana. Allah Subhanahu wa taala memilih dari Quraisy Bani Hashim. Hashim adalah kakek keempat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Dan Allah Subhanahu wa taala memilihku dari Bani Hashim. Dengan lafaz ini, istofani. Naam, istofani. Diambil dari situ isim maf'ul Mustafa, yang terpilih atau yang dipilih. Jadi lafaz al-Mustafa atau sifat atau nama bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa diambil dari hadis ini, hadis Wasilah bin Al-Asqa riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala. Ini di antara sekian banyak nabi, nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan datang dalam hadis Abu Hurairah, beliau sendiri yang memberikan nama kepada beliau bahwasanya ana Muhammadun wa ana Ahmad wa ana al-Hashir wa ana al-Aqib. Nah, ada beberapa nama milik beliau. Aku adalah Muhammad, aku adalah Ahmad, aku adalah Hashir. Nah, yang menggiring umat manusia sampai ke padang mahsyar. Aku adalah Aqib, nabi terakhir, penutup. Di antara makna dari nama Aqib. Dan beberapa nama milik Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum jami'an. Kemudian di dalam Al-Qur'anul Karim ada dua nama nabi yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan memiliki dua nama. Hanya ada dua nabi. Di antara 25 nama nabi, semuanya nama nabi disebutkan secara detail, namun hanya ada dua nama, ada dua nabi yang memiliki dua nama di dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah di antaranya ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lafaz Muhammad sendiri disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 4 tempat. Dalam surat Ali Imran, dalam surat Al-Ahzab, dalam bahkan nama surat Muhammad, kemudian surat Al-Fath. Kemudian satu nama lainnya milik Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah nama Ahmad. Dalam surat Saff kata Allah Subhanahu wa taala, "Nam ya'ti min ba'di ismihi Ahmad." Ini satu nama nabi yang memiliki dua nama di dalam Al-Qur'an. Kemudian nabi yang lainnya juga memiliki dua nama adalah Nabi Israil. Nama lainnya adalah Nabi Ya'qub. Nah, Nabi Ya'qub juga namanya adalah Israil. Adapun lafaz al-hadi dari matan Qasidatul Lamiyah. Al-hadi pernah kita singgung berkaitan pada bait syair yang kedua pada mukaddimah atau yang pertama maksud kami. 6. Tentang hidayah ada 3. Bahwasanya hidayatul taufik milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan hidayatul bayan wal irsyad adalah milik atau 6 bisa dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 6. Dan nama Al-Hadi adalah ini dia. Jadi diinginkan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemberi petunjuk. Datang dalam kisah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di tengah perjalanan, karena beliau adalah incaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dikejar oleh orang-orang Quraisy. Makanya identitas beliau disembunyikan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengendarai unta. Kemudian dia membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di belakang dia. Seseorang di tengah perjalanan bertanya, dan Abu Bakar menyembunyikan identitas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tersebut bertanya, "Man wara'ak?" Siapa yang ada di belakang engkau? Yani siapa yang membonceng engkau? Abu Bakar Siddiq mengatakan, "Huwal Hadi." Dia adalah Al-Hadi. Yang diinginkan oleh Abu Bakar Siddiq adalah sifat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadi, pemberi petunjuk. Penunjuk jalan yang dipahami oleh orang yang bertanya tersebut adalah mungkin yang diinginkan adalah petunjuk jalan di tengah perjalanan, yang melakukan perjalanan safar yang jauh. Namun yang diinginkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah petunjuk jalan kepada Siratul Mustaqim. Sampai pada titik ini, ikhwanul kiram, barakallahu fikum jami'an. Yang diinginkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam bait syair beliau yang keenam ini adalah 6. apa yang diistilahkan dengan madhab at-tafwid, dari fawwadu, yufawwidu, tafwidun, dari kata tafwid, artinya adalah menyerahkan perkara agama, menyandarkan urusan agama kepada ucapan Allah Subhanahu wa taala dan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi maknanya, atau enggak boleh, dari sisi lafadznya dan maknanya. Jadi apa yang Allah ucapkan berupa lafaz serta maknanya adalah apa yang Allah inginkan. Demikian juga lafaz dan makna, lafaz yang diucapkan oleh Rasulullah SAW adalah kita serahkan juga secara maknanya adalah dari Rasulullah SAW. Ini artinya mana tafwid, menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, meskipun lafaz ini terdapat konotasi negatifnya, karena sebagian mereka juga menjulik bahwasanya ini adalah madhab tafwid, artinya juga digunakan oleh tunggangan sebagai ahlul batil. Makanya tafwid ada dua. Ada tafwid yang diperbolehkan, ada tafwid yang tidak diperbolehkan. Kita akan perinci. Pertama, tafwid yang tidak diperbolehkan. Kita mulai dengan makna tafwid pertama yang tidak diperbolehkan. Makna tafwid yang tidak diperbolehkan adalah 6. Menetapkan lafaz. Lafaznya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lafaznya datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun maknanya tidak diketahui. Namun secara makna tidak diketahui. Nah, dan ini makna tafwid yang salah, keliru. Karena bagaimana mungkin seseorang dianjurkan untuk membaca Al-Quran, dianjurkan untuk membaca hadis, kemudian dia tidak paham apa yang dia baca. Nah, dan ini mustahil. Baik itu dalam asma wa sifat ataupun dalam materi keagamaan yang lainnya. Mustahil seseorang membaca kemudian dia tidak mengetahui. Artinya ada di antara orang-orang yang mengetahui. Dan madhab yang pertama ini mengatakan bahwasanya tafwid adalah lafadznya kita tahu tapi maknanya kita tidak tahu. Inilah madhab ahlul batil. Adapun makna tafwid yang tepat, yang sahih, yang mana madhab tafwid ini berdiri di atasnya para salafun salih ridwanullahi alaihim ajma'in, yang juga Syekhul Islam pemilik Qasidatul Lamiyah mengikrarkan kepada kita dalam bait syair beliau yang ke-6 ini adalah tafwid adalah 6 mengetahui lafaz, mengetahui makna, tapi kaifiyahnya kita serahkan kepada Allah. Bisa dibedakan ini? 6 tafwid yang sahih, yang salaf berjalan di atasnya adalah lafaz dan juga makna diketahui oleh hamba. Namun kaifiyahnya adalah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tafwid dari sisi kaifiyah bagaimananya. Nah, ini khususnya dalam asma wa sifat. Makanya ketika Imam Malik rahimahullah taala beliau ditanya tentang 6 al-istiwa, seseorang datang di majelis Imam Malik rahimahullah taala kemudian bertanya, "Ya Imam, mad istiwa?" "Wahai Imam, apa itu istiwa? Apa yang dimaksud dengan istiwa yang datang dalam 7 lafaz dalam Al-Qur'anul Karim?" Nah, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, tsumma stawa ila sama, dan seterusnya. Imam Malik rahimahullah taala menjawab bahwasanya al-istiwa maklum. Nah, wal kaifiyatu majhul, wasu'alu anhu bid'ah, wal imanu bihi wajibun. Ini dijawab oleh Imam Malik rahimahullah taala, yang dengan jawaban ini mengantarkan kita kepada makna tafwid yang tepat, yang sahih, yang salah berjalan di atasnya. Ketika tanya apa itu istiwa, Imam Malik menjawab bahwasanya al-istiwa maklum, secara lafaz dan maknanya kita pahami. Lafaz dan maknanya, ingat di sini, lafaz dan maknanya kita tahu. Nah, karena dari Imam Bukhari rahimahullah taala, dari beberapa orang tabi'i menafsirkan tentang istiwa, maknanya al-ulu wal irtifa, meninggi dan naik. Wal kaifiyatu majhul, sedangkan bagaimananya kita tidak tahu. ini dia tafwid yang tepat. Bagaimananya kita tidak tahu, kita serahkan kepada Allah bagaimana istiwanya. Jangan disamakan dengan istiwa yang diartikan oleh sebagian orang dengan nam duduknya seorang raja di singgasananya. Seperti itulah kaifiyahnya Allah dalam beristiwa. Tidak, istiwa kaifiyahnya majhul. Wassu'alu anhu bid'ah. Adapun bertanya tentang istiwa adalah perkara yang bid'ah, tidak boleh. Karena tidak dijumpai dari kalangan sahabat ridwanullahi alaihi majma'in menanyakan tentang perkara istiwa. Wal iman bihi wajib, sedangkan mengimani tentang perkara istiwa adalah wajib. Nah, dan inilah makna istiwa atau nah, maksud kami inilah makna tafwid yang tepat. Jadi kita ulangi sekali lagi, tafwid artinya adalah yang tepat. Yang tepat. Nah, diketahui lafadznya, diketahui maknanya. Apa yang kita serahkan kepada Allah? Kaifiyahnya. Sedangkan tafwid yang diinginkan oleh ahlul batil adalah lafadznya diketahui, maknanya tidak. Ini tafwid yang keliru, yang salah, yang ahlul batil berjalan di atasnya. Jadi dengan madhab tafwid ahlul batil ini, mereka mengatakan datang lafadz dalam Al-Quranul Karim atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, misalnya lafadz iyadun, tangan, tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan lafadz iyad maklum. Adapun maknanya adalah kita serahkan kepada Allah, dan yang termakna lafaz tangan adalah al-qudrah, kekuatan, bukan zat Allah berupa tangan. Nah, ini namanya tafwid, tafwid yang batil. Tafwid yang nah, keliru. Tafwid yang tepat kita ulangi sekali lagi, yang diinginkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang mana para salaf juga berjalan di atasnya, adalah lafaz dan maknanya diketahui, sedangkan kaifiyahnya adalah nah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentang nah, barakallahu fikum jami'an tentang tafwid. Adapun berkaitan dengan takwil akan datang nanti insyaallah pada pertemuan berikutnya, kita akan menyinggungnya. Artinya, nah, lafaz Allah berupa Al-Qur'an, lafaz Rasulullah SAW berupa hadis, kita mengimani hal tersebut tanpa takwil. Apa itu takwil? Insyaallah pada pertemuan kali berikutnya. Wallahu taala alam bisawab. Ini sempat kita ambil pada pertemuan kita malam hari yang berbarokah ini. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.